katakan kembali. Kini hanya bayanganmu melintas di mataku, hanyalah wajahmu tak kulupa seumur hidupku. Oh, oh, sedih, hatiku sedih, karena takkan takkan.